Bagaimana dengan Musa jika ada pondok yang mengaku salafi tetapi di bawah kurikulum Diknas mengakui adanya beberapa penyimpangan akhirnya dalamnya, tapi dengan dalil mereka terpaksa. Iya, saya sudah dengar itu. Dengan dalil terpaksa. Padahal enggak ada yang maksa. Saya tanya sekarang, siapa yang memaksa harus mengikut Diknas? Tidak ada. Sehingga tidak bisa dikatakan terpaksa. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ini kaidah. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Namanya darurat itu sekadar keterpaksaannya saja. Kalau sudah tidak terpaksa, tinggalkan. Ghairu baghin wala 'adin. Tidak karena kepengin, tidak melampaui batas. Karena enggak ada makanan lain kecuali ini, kalau dia enggak makan dia mati, maka terpaksa dia makan yang haram. Daging babi atau yang lainnya. Ketika sudah ada makanan lain, kembali haram. Tapi sekarang apakah harus dengan Diknas? Harus tak? Baik, siapa yang mengharuskan? Ya kan kita perlu ijazah. Siapa yang memerlukan ijazah? Ya kita kan bisa ke Madinah dengan ijazah sebelum. Siapa yang mengharuskan ke Madinah? Semuanya enggak harus. Belajar kepada para ulama tidak harus ke Madinah. Kemana saja bisa. Kalau saja bisa dihindari semuanya, alhamdulillah, mungkin kita akan menyatakan silakan. Tetapi keadaannya semakin bahaya, semakin bahaya, semakin bahaya. Sampai yang paling parah ketika dimasukkannya pelajaran ilmu kalam. Tapi kita jelaskan bahwa ini sesat. Kita jelaskan bahwa ini salah. Tapi kalau ulangan harus benar. Iya, kalau nggak benar kan salah nantinya. Nggak naik kelas dan ditarget oleh Diknas harus nilainya 6 ke atas atau 6,5 ke atas. Makanya harus benar jawabnya. Kau ini benar azab, mulutnya kok main-main. Agama, din, sunnah, kalian anggap apa? Wallah, wallah, wallah. Ini menunjukkan kalau mereka meremehkan masalah akidah, masalah bahayanya ilmu kalam, meremehkan masalah sunnah, meremehkan masalah din. Tidak terpaksa. Enggak ada yang maksa sama sekali. Kebetulan ketika saya bertemu dengan Syekh Rabi berbicara masalah muassasah. Dari muassasah berbicara pula masalah sekolahan-sekolahan resmi. Dan beliau nada-nadanya terlihat sangat tidak suka. Dengan alasan tadi. Turut-turut tadi. Kenapa? Apa gak bisa kalian belajar tanpa semua itu? Tanpa yayasan? Tanpa perkara ini, perkara itu? Sebutkan yayasan. Disebutkan sekolahan. Disebutkan. Aina dakatirah? Mana dokter-dokter? Kata beliau. Aina dakatirah? Khrijin. Orang-orang yang keluar dari Madinah. Man? Aina? Aina haula? Bukan keras, dengan marah. Kalau saya mau menjawab, siapa kira-kira dakatirahnya? Itu jadi pimpinan Partai Keadilan di Indonesia, Chef. Iya kan? Dan anak buahnya, dan teman-temannya, dan grupnya, dakatirah. Salman Audar, doktor. Siapa lagi? Yang tersisa, yang masih tetap di atas mana sedikit. Artinya apa? Titel tidak menjamin. Enggak menjamin dia selamat. Yang menjamin dia selamat adalah ilmu yang barakah, yang bisa diambil dari sumber yang juga barakah. Yaitu yang tidak berbagai macam permainan-permainan, nyerempet-nyerempet dosa, nyerempet bahaya, nyerempet. Kalau ketika anak tadi membaca mau ulangan sih, dia jawab sama muka. Tapi kayaknya benar juga ini. Kemudian dia sesat. Saya akan bertanggung jawab. Jauh hari yang mau bertanggung jawab. Dari Allah Taala. Waalaikumsalam. Terlalu berani, terlalu lancang. Usikum wa usihim. Aku wasiat kepada antum dan mereka semuanya agar tinggalkan perkara-perkara yang berbahaya. Apa yang sudah jelas, jalani. Apa yang meragukan dan ada bahaya, tinggalkan. Kenapa kok senang main sirkus? Kalau ada orang yang selamat, tapi dia belajarnya di sana juga tuh, tapi selamat sampai akhirnya imam fulan ada yang belajar ilmu kalam di masa sebelum tahu ilmu kalam sesat ya, ternyata di akhirnya taubat, selamat. Alhamdulillah, kalau ada orang yang berjalan di tali kemudian selamat, apakah mau ikut? Gila. Iya kan? Dia kebetulan selamat. Umumnya jatuh, binasa. Sudahlah. Jangan membela hawa nafsu. Apa yang hak pegang kuat-kuat, apa yang berbahaya, tinggalkan jauh-jauh. Tinggalkan jauh-jauh.